Jihan Audi Kupalapa. Thank you. Sogo ya. Hadirat. Coba tangannya diangkat yang nyaman. Lambaikan yang bersahaja. Asik. Kita RSG Community. Lanjut goyang lagi. Terima kasih. Nyobalah. Nah. Terima kasih. Thank you. selamat, terima kasih. Terima kasih. Nomor ini balapan. Saya balapan coba ngalamin. Oh, Para cinta damai ya. Benar ya. Yang datang siang hari ini semuanya saudara ya Mas ya. Ada SN Indonesia, ada sahabat Guji Lumanise, semuanya saudara. Nyupal apa? Spesial buat semuanya. Yeah.

ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Dihan Audi Yu Palapa. Alasan ngalorin Alhamdulillah. Mana cilo-cilonya Indonesia? Ada Boros Tim, juga ada Jihan Audi New Balapa. Ada juga Ramayana Mike Pro Shooting, Jihan Audi Gu Palapa. So selamat siang semuanya. Yen ta sawan sorote mripatku jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono nemu sewates konco padha rawani ngungkapke teso yen ku pandang gemerlap yang mripatku terpampang gambar baru ning atimu nganti kapan abot iki ora mongkuku mong dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Makasih orang raja lanjut goyang bareng-bareng di malam. Tadi seso, gede kesawa, ku tali komen pesiramu. mantap. Makasih.